Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Ratibul Haddad, yaitu pada ayat yang menjelaskan atau yang berbunyi Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, atau yang gampangannya yaitu dua ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasannya barang siapa membaca akhir surah atau akhir dua ayat daripada suratul Baqarah akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam malapetaka, dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam kejelekan, dan dijauhkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hal-hal yang tidak disukainya. Alhamdulillah, kita ketika membaca bacaan tersebut selalu kita membacanya dengan tuntunan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaf-salaf kita alhamdulillah ketika menyusunkan kita suatu susunan bacaan, mereka menyusunkannya dengan suatu paket yang indah, paket yang istimewa, yang gampang untuk kita baca. Dikarenakan bacaan-bacaan tersebut sesungguhnya ringan atau yasirun ala man yassarahullah. Ringan bagi orang yang diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita lihat pula hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kalimatani khafifatani ala lisan thagilatani fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan jika diucapkan di lisan, akan tetapi berat bobotnya pada timbangan, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Begitu pula ayat, dua ayat daripada akhir suratul Baqarah, sesungguhnya gampang kita membacanya, akan tetapi faedah daripada ayat tersebut sangat besar sekali. Dikarenakan di dalam ayat-ayat tersebut terisi kandungannya, yaitu daripada munajah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa, dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala musibah, dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keseharian kita. Maka insyaAllah dengan bacaan yang selalu kita baca, kita akan mendapatkan keberkahan daripada bacaan-bacaan tersebut. Hadza minni wal 'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.